بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المعنى الإجمالي للحديث makna secara global hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fin nasi khaslatani min khisalil kufri la yaslamu minhuma illa man sallamahullahu. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan terus-menerus ada pada manusia dua perangai di antara perangai-perangai kekafiran. Tidaklah akan selamat dari keduanya, kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jal selamatkan. Al-ula aibul ansabi wa tanakkusuha. Yang pertama adalah mencela nasab-nasab. Aib dan tanakkus makna mencela. Al-thaniyatu yang kedua, raf'u sawti indal musibati tasakhutan alal qadari. Mengeraskan suara tatkala ditimpa musibah karena marah terhadap takdir. Lakin laysa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yakunu kafiranil kufral mukhrija minal millati hatta yaquma bihi haqiqatul kufri. Akan tetapi tidaklah orang yang sebuah cabang dari cabang-cabang kekafiran melekat pada dirinya, kemudian ia menjadi kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, sampai melekat padanya hakikat kekafiran tersebut. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi dalilan ala tahrimin niyahati lima fiha minas sukhti ala al-qadari wa adamis sabri. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan diharamkannya meratapi mayit karena padanya terdapat kemarahan terhadap takdir dan ketidaksabaran. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, tahrimun niyahati, diharamkannya meratapi mayyit, wa annaha min khisalil kufri wa minal kabairi, dan bahwasanya meratapi mayyit termasuk di antara perangai-perangai kekafiran dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Al-thaniyatu yang kedua, wujubus sabri, wajibnya bersabar. Li'annaha idha harumatin niyahatu dalla ala wujubi diddiha wa huwa sabru. Karena sesungguhnya apabila meratapi mayit haram, maka itu menunjukkan wajibnya lawannya, yaitu kesabaran. Al-thalithatu yang ketiga, anna minal kufri ma la yanqulu anil millati. Bahwasanya di antara kekafiran ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Rabi'atu yang keempat, tahrimut ta'ni fil ansabi wa tanakkusiha. Diharamkannya mencela nasab. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Dan keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu merupakan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, bukanlah merupakan bagian dari kami orang yang memukul pipi, menyobek al-juyub, yaitu tempat kepala pada baju, dan yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, laisa minna, bukan bagian dari kami, hadza min babil wa'idi wa la yanbaghi ta'wiluhu. Ini termasuk di antara bab ancaman dan tidak sepantasnya untuk ditakwil, yaitu dirubah-rubah maknanya. Man darabal khududa, barang siapa memukul pipi-pipi, khassal khadda li'annahu al-ghalibu. Rasul alaihi salatu wasalam mengkhususkan pipi dalam hadis ini karena sesungguhnya itulah yang kebanyakan terjadi, yaitu kebanyakan manusia tatkala ditimpa musibah, misalnya kehilangan sebagian salah satu orang yang dicintainya, maka ia akan meratapinya dengan memukul pipi. Ini kebanyakannya demikian. Wa illa fadarbu baqiyatil wajhi mithluhu. Dan bagaimanapun juga, memukul bagian wajah yang lainnya seperti itu hukumnya. Masuk di dalam hadis. Wa syaqqal juyuba, jam'u jaybin. Al-juyub jama' dari jayb, wa huwa madkhalur ra'si minas thawbi, yaitu tempat masuk kepala dari pakaian. Da'wal jahiliyati, seruan jahiliyah, hiya nadbu 'alal mayyiti wa du'a'u bil waili wath-thuburi, yaitu meratapi mayit dan menyeru kecelakaan dan kebinasaan, yaitu misalnya mengatakan, celaka aku, binasa aku dengan matinya fulan, atau yang semakna dengannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, ma'na secara global hadith ini, anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yatawa'adu man fa'ala shay'an min hadhihi al-umuri, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang melakukan sesuatu dari perkara-perkara ini. لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب. Karena sesungguhnya perkara-perkara ini mengandung kemarahan kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala dan ketidakadaan kesabaran yang wajib. والإضرار بالنفس من لدم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها. وَالدُّعَاءِ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ وَالتَّظَلُّمِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Dan juga perkara-perkara tersebut mengandung memadaratkan diri sendiri, berupa memukul wajah, menghabiskan harta, dengan membelah pakaian dan menyobek-nyobeknya, mendoakan kecelakaan dan kebinasaan bagi diri sendiri, dan mengeluhkan kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadithi lilbabi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi dalilan ala tahrimi tasakhuti min qadarillahi bilqawli wal fi'li. Bahwasanya di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan diharamkannya marah kepada takdir Allah Azza wa Jal baik dengan ucapan maupun perbuatan. Wa anna dhalika min kabairi dhunubi. Dan bahwasanya hal itu termasuk dosa-dosa besar. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama. Tahrimut tasakhuti min qadarillahi bil qawli awil fi'li. Wa annahu minal kabairi. Diharamkannya marah terhadap takdir Allah Azza wa Jal baik dengan ucapan ataupun perbuatan, dan bahwasanya hal itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Al-thaniyatu yang kedua, wujubu sabri indal musibati. Wajibnya bersabar tatkala ditimpa musibah. Al-thalithatu yang ketiga, wujubu mukhalafatil jahiliyati. Wajibnya menyelisihi orang-orang jahiliyah. لأن مخالفتهم من مقاصد الشارع الحكيم. Karena sesungguhnya menyelisihi orang-orang jahiliyah termasuk di antara maksud-maksud pembuat syariat, yaitu Allah Azza wa Jal yang maha bijaksana. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya balasan bersama dengan besarnya ujian. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah azza wa jal menguji mereka. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Maka barang siapa ridha, dia pun akan mendapatkan keridhaan Allah azza wa jal. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. Dan barang siapa marah, maka dia akan mendapatkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hassanahu Tirmidhi, dihukumi dengan hasan oleh At-Tirmidhi rahimahullah. Dan hadis ini dihukumi dengan hadis hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadis 146. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.